إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تظلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Kita masih berkaitan dengan persaksian-persaksian. Terakhir kita bahas tentang syarat orang yang diterima persaksiannya. Kita sebutkan lima syarat. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Yang ketiga, al-kalam, berbicara. Yang keempat, al-hibdu wal-dobtu wal-yaqbah, ya, kuat ingatannya dan juga waspada. Dan yang kelima, al-adalah, memiliki sifat adil. Nah, masuk pada al-mas'alatu as-salisatu, masalah yang ketiga. Al-ahkamu al-muta'alliqatu bisyahadah, hukum-hukum yang berkaitan dengan syahadah, persaksian. Yang pertama, yajibu ala syahidi ayyakuna ala ilmin bima yashhadu bihi. Wajib bagi saksi, ya, untuk mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Fala yajuzu lahu ayyashhada bima la ya'lamu. Tidak boleh baginya bersaksi terhadap perkara yang dia tidak mengetahui. Ini syarat yang sangat penting sekali. Ya. Wajib bagi yang bersaksi dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya. Dan tidak boleh dia bersaksi terhadap perkara yang tidak dia ketahui. Nah, dan telah kita jelaskan sebelumnya, ini pun berlaku pada persaksian berkaitan dengan kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Maka disyaratkan dia harus mengetahui terhadap makna yang terkandung dalam ucapan la ilaha illallah. Ya. Jangan sampai dia bersaksi dengan la ilaha illallah sementara dia tidak mengetahui apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan sebenar-benarnya dalam keadaan dia mengetahui. Nah, sehingga para ulama menyebutkan di antara syarat la ilaha illallah adalah ilmun. Ya, ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfir li dambik. Allah mengatakan fa'lam, berilmulah. Ya, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir, dan memintalah ampunan terhadap dosa-dosamu. Nah, disyaratkan untuk berilmu terlebih dahulu. Ya, sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya, bahwasanya orang yang bersaksi la ilaha illallah terhadap apa yang dipersaksikannya. Begitupun dalam persaksian yang sifatnya umum di pengadilan dan semisalnya. Nah, maka wajib bagi yang bersaksi tadi, ya, di atas ilmu. Dia mengetahui terhadap apa yang dipersaksikannya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau mengikuti perkara yang tidak ada pengetahuannya padamu. Ya. Nggak boleh kita mengikuti perkara-perkara yang kita tidak mengetahuinya. Kenapa Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu yang kita tidak mengetahui. Nah, pengetahuan ini merupakan dalil yang menyebutkan apa yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Nah, ya. Jangan sampai kita mengikuti pengetahuan padanya. Tidak ada ilmu. Hanya mengikuti misalkan perasaan-perasaan. Hanya mengikuti praduga-praduga, prasangka-prasangka. Ya. Jangan seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka mengikuti itu melainkan hanya dikarenakan dhann, praduga, prasangka. Ya. Dan apa yang seperti praduga, prasangka dan yang lainnya. Nah, waqala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam yakin wa ilmin. Maknanya ya, di atas pengetahuan dan ilmu. Nah, wal ilmu yahsulu bisima'i au birru'i au bisuhrati wal istifadati fima la yasulu illa biha ghaliban kan nasabi wal maut. Nah, dan ilmu ini bisa didapatkan dengan cara as-sama', ya, mendengar atau melihat, atau dikarenakan suhrah, ketenaran, wal istifadah, dan juga pengumuman pada perkara yang tidak diketahui kecuali dengan pengetahuan tersebut secara umum. Kan nasabi wal maut, seperti nasab dan kematian. Nah, jadi dalam ayat yang kita bacakan tadi, setelah Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuannya, tidak ada ilmunya padamu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, tiga perkara tadi, pendengaran, penglihatan, hati, ini diantara ya, perkara-perkara yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, kita bisa mendapatkan ilmu dengan pendengaran, atau melalui penglihatan, ya, atau dengan pemahaman hati kita. Nah, yang kedua, la tuqbalu shahadatul abdi libnihi wal aqs. Tidak diterima persaksian ayah untuk meringankan anaknya. Dan tidak terima juga sebaliknya. Persaksian anak untuk meringankan ayahnya. Kenapa lihusuli tuhmah? Dikarenakan adanya kecurigaan atau mencurigakan atau bisa menyebabkan tuduhan ayah ini tidak adil ketika memutuskan hukuman, atau orang ini tidak adil dikarenakan yang tertuduh adalah ayahnya. Nah, sehingga berat sebelah lebih condong meringankan. Nah, sehingga ketika seorang ayah misalkan dalam suatu majelis pengadilan bertindak sebagai hakim, kemudian terdakwanya adalah anaknya, ya, meringankan hukuman bagi anaknya, ya, ini diterima persaksian ayah tersebut kepada anaknya. Begitupun anak bersaksi untuk meringankan ayahnya. Tidak diterima. Kenapa? Dikarenakan tadi, lihusuli tuhmah. Ya, dikarenakan, nah, ini bisa mencurigakan. Jangan-jangan, ya, si ayah ini berdusta dalam persaksiannya hanya untuk meringankan hukuman anaknya atau sebaliknya. Wa kadzalika ahaduz zawjaini li sahibihi. Begitu juga salah satu di antara kedua pasangan bagi pasangannya. Ya, suami istri. Suami bersaksi untuk meringankan istrinya atau istri bersaksi untuk meringankan suaminya. Maka persaksian ini persaksian yang tidak diterima. Kenapa? Dikarenakan tadi. Ya. Lihusuli tuhmah. Ya, bisa jadi adanya tuduhan. Nah, adanya tuduhan dari pihak yang lain, oh ini berat sebelah atau lain sebagainya. Dikarenakan kedekatan sehingga berat sebelah. Nah. Wa tuqbalu syahadatu alaihi. Dan diterima persaksian untuk memberatkan mereka. Jadi kalau persaksian untuk meringankan, tidak diterima. Yeah. Dikarenakan biasanya kalau sudah dekat hubungannya, berusaha untuk membela dengan berbagai macam cara pun. Tidak peduli salah atau benar. Yang jelas, dikarenakan dia anak saya. Dikarenakan dia ayah saya. Dikarenakan dia istri atau suami saya. Yeah. Berusaha untuk meringankan. Yeah. Sehingga persaksi tadi walaupun persaksiannya, ya, mengandung kedustaan atau diada-adakan yang tujuannya untuk meringankan orang-orang terdekatnya. Ya, sehingga kalau persaksiannya untuk meringankan, ini tidak terima. Beda halnya kalau persaksiannya untuk memberatkan. Ya. Wa tuqbalu syahadatu alaihi. Falau syahida ala abihi au ibnihi wa zawjatihi. Ya, au syahidat alaihi kubilat. Kalau seandainya, ya, bersaksi untuk memberatkan ayahnya atau memberatkan anaknya, atau suami bersaksi untuk memberatkan hukuman bagi istrinya, atau sebaliknya, istri bersaksi untuk memberatkan hukuman suaminya, kubilat, diterima. Ya, diterima. Dikatakan tadi, anak misalkan, ya, biasanya dia dikarenakan kedekatan dengan ayahnya, kalau bersaksi berusaha untuk meringankan, ya, hukuman ayahnya. Nah, tapi ketika ada seorang anak, dia bersaksi, ternyata persaksiannya untuk memberatkan hukuman ayahnya, ya, ini ada indikasi bahwasanya anak ini dia benar-benar bersaksi. Berusaha untuk jujur. Ya. Sehingga walaupun orang yang dicintainya, nah, mendapatkan hukuman. Tapi kejujuran, kebenaran lebih dia cintai. Nah. Dan jarang, ya, ada anak yang sayang kepada orang tuanya. Nah, cinta kepada orang tuanya. Ya. Nah. Kecintaan yang sifatnya, ya, tabiat manusia, ya, dia bersaksi, nah, untuk memberatkan hukuman ayahnya. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa dia benar-benar bersaksi dengan sejujur-jujurnya. Ya, kebanyakan tadi, anak atau ayah kepada anaknya atau anak kepada ayahnya, ya, ketika menjadi saksi berusaha untuk meringankan hukuman orang tuanya. Sehingga kadang-kadang saksinya diada-adakan. Ya. Atau saksinya dibuat-buat dan semisalnya. Jadi tujuannya supaya ayahnya teringankan dari hukuman. Padahal kadang-kadang si anak saja mengetahui yang sebenarnya demikian. Sebenarnya dia mengetahui ayahnya bersalah misalkan. Ya, melihat dengan mata kepala sendiri ayahnya melakukan kesalahan. Ya, tapi biasanya yang namanya anak dia berusaha untuk meringankan hukuman bagi orang tuanya. Ya, yang kadang-kadang dikarenakan kedekatan perasaan ini berlaku tidak jujur dalam memberikan saksi. Ya, dalam memberikan kesaksian. Dikarenakan berusaha untuk meringankan ya, hukuman bagi ayahnya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, persaksian anak untuk ayahnya tidak terima. Kalau untuk meringankan. Tapi beda halnya kalau untuk memberatkan. Ya, untuk memberatkan tadi. Nah, jarang anak yang bersaksi untuk memberatkan orang tuanya. Ya. Sehingga ketika ada anak bersaksi, nah, untuk memberatkan orang tuanya, apalagi diketahui anak itu anak yang baik, anak yang soleh. Nah, ini menunjukkan bahwa si anak ini dia berusaha untuk jujur. Dan kejujuran lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Ya. Kenapa alasannya kalau persaksian untuk memberatkan kepada orang tua diterima, sementara persaksian untuk meringankan ya, orang-orang terdekat tadi diterima? Li'adami tuhmah fi dalika. Dikarenakan tidak ada tuduhan ya, atau perkara yang mencurigakan dalam hal itu. Nah, ya, kalau persaksian untuk meringankan, oh pantas. Dia saksi untuk ayahnya kok. Wah, dia pantas bersaksi untuk apa? Untuk anaknya. Ya, jadi ada kecurigaan ya, yang mengarah tidak jujur dalam persaksiannya. Tapi ketika anak tadi ya, bersaksi, nah, ya apa adanya, sehingga bisa memberatkan orang tuanya dengan persaksian tersebut, menunjukkan li adami tuhmah. Ya, padahal beda halnya kalau sehari kalau terlihat anak tersebut memusuhi orang tuanya, ya mungkin ada tuhmah juga. Ya, tapi kalau anak tersebut ya kesehariannya tidak benci kepada orang tuanya, bahkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Tapi ketika dia menjadi saksi untuk orang tuanya, ternyata dia bersaksi dan ternyata dengan persaksiannya ini bisa memberatkan hukuman orang tuanya. Nah, ini menunjukkan ya, tidak ada kecurigaan kepada anak tersebut bersaksi ya, dengan mengada-adakan. Nah, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan. Ya, diperintahkan kita untuk menjadi para penegak keadilan. Nah, ya, bersifat adil ya, pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan sebagainya. Syuhada alillah, sebagai para saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walau ala anfusikum, ya, tegakkanlah keadilan walaupun kepada diri-diri kalian. Ya. Harusnya kita pun bersifat adil. Kalau kita salah, nyatakan kita salah. Ya. Kalau ingatkan demikian, kenapa dikarenakan kebanyakan orang, kalau dia bersaksi untuk dirinya, berusaha untuk membenarkan dirinya, walaupun dia salah. Ya. Ini sifat manusia demikian. Nah, walaupun dia salah, mengetahui dirinya salah, tapi berusaha untuk menampakkan di hadapan yang lainnya, dia yang benar. Nah, ya. Bahkan dia berusaha untuk menipu orang lain, bahwa dirinya dalam keadaan benar, orang lain dalam keadaan salah. Padahal dia mengetahui dirinya salah. Nah, ini kebanyakan demikian. Sehingga Allah mengatakan, hendaklah kalian menjadi para penegak keadilan. Sebagai para saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terhadap diri kalian. Ya. Awil walidain. Atau kepada kedua orang tua. tetap diperintahkan untuk menjadi penegak keadilan. Ya. Wal aqrabin, dan kepada kerabat-kerabat. Kalau kita perhatikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang yang memberikan contoh dalam masalah keadilan. Walaupun kepada anak yang dicintainya, beliau berusaha untuk menegakkan keadilan. Tidak berat sebelah. Nah, sampai beliau mengatakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencuri, kata Rasulullah SAW, sungguh aku pasti akan memotong tangannya. Ya. Walaupun kepada anaknya, anak yang dicintainya. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya. Ini merealisasikan firman Allah tadi. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Ya, tegakkanlah keadilan walaupun kepada diri-diri kalian atau kepada orang tua kalian dan kepada kerabat-kerabat kalian. Yang ketiga, la tuqbalu syahadatul adu ala aduwihi. Tidak terima persaksian musuh untuk memberatkan musuhnya. Ya, si A dan si B bermusuh-musuhan. Nah, ya. Maka persaksian si A misalkan untuk memberatkan hukuman si B tidak terima. Kenapa? Dikatakan tadi, kalau musuh ini berusaha untuk memberatkan ya, hukuman musuhnya tentunya. Walaupun dengan berbagai macam cara. Ya, yang jelas, musuhnya bisa mendapatkan hukuman yang berat. Walaupun dia rela bersaksi dengan persaksian yang palsu, yang diada-adakan. Ya, yang jelas, musuhnya bisa mendapatkan hukuman yang berat. Ya, ini kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama dikarenakan tadi kedekatan. Ya, kedekatan, sehingga berusaha untuk bersaksi yang jelas bisa meringankan ya, hukuman ya, yang tertuduh tadi. Dikarenakan kedekatannya. Walaupun berbagai macam cara, apakah saksi yang benar atau diada-adakan atau dibuat-buat yang jelas tujuannya untuk meringankan hukuman. Ini kalau hubungan dekat. Biasanya demikian. Tapi kalau hubungannya tadi musuh, ya, yang namanya musuh tadi berusaha untuk bersaksi dengan kesaksian yang memberatkan musuhnya. Nah, sehingga persaksian musuh terhadap musuhnya tidak terima. Ya. Kecuali kalau musuhnya dia bersaksi untuk meringankan ya, musuhnya, ini juga sama. Ya, seperti halnya keadaan yang sebelumnya sebutkan. Nah, ini bisa diterima. Kenapa? Dikarenakan tidak ada tuhmah. Ya, tidak ada kecurigaan. Nah, berarti orang ini dia berusaha untuk jujur. Walaupun kejujurannya bisa meringankan hukuman musuhnya. Allahu a'lam. Wala man yajuru ila nafsihi naf'an biha. Ya. Dan juga diterima persaksian orang yang menarik keuntungan untuk dirinya dengan persaksian tersebut. Ya. Orang yang dia bersaksi hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, hanya untuk menarik manfaat saja. Au yudfa'u biha dararan an nafsihi. Atau untuk yadfa'u biha dararan an nafsihi. Untuk menolak kemudaratan dari dirinya. Nah, amal adawatu fid din fala tumna'u qabulu syahada. Adapun ya, permusuhan dalam agama ya, tidak terhalangi diterimanya persaksian. Ya, seperti muslim dengan kafir kan ini permusuhan pada asalnya. Ya, permusuhan dalam agama. Ya. Persaksian muslim untuk memberatkan orang kafir diterima. Ya. Tapi yang disebut musuh tadi ya, sama-sama muslim. Ya. Sama-sama muslim yang persaksiannya tidak diterima. Musuh untuk memberatkan musuhnya sama-sama muslim. Ini muslim, tapi berselisih. ya, sehingga bermusuh-musuhan. Ya, sehingga ketika si A ini yang merupakan musuh si B bersaksi untuk memberatkan si B, dia terima. Beda hanya kalau ya adawah fiddin, bermusuhannya karena agama. Ya, karena agama. Nah, maka ini tidak menghalangi untuk diterima persaksian. Fatuqbalu syahadatul muslim al kafir. Persaksian seorang muslim diterima untuk memberatkan orang kafir. Wasunni al mubtadi. Persaksian ahlu sunnah diterima untuk memberatkan ahlu bid'ah yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran. Nah, yang keempat, yajibu ala syahidi ay yashhada bil haqqi walau ala aqrabin nasi ilaih. Wajib bagi saksi untuk bersaksi dengan sejujurnya, dengan sebenarnya, walaupun kepada manusia yang paling dekat dengannya. Wala tajuju al muhabah. Tidak boleh pilih kasih. Ini pembahasan yang telah kita sebutkan tadi pada poin yang kedua. Nah, ya, tidak boleh pilih kasih. Wah, ini ayah saya. Sehingga bersaksinya, ya, berusaha untuk meringankan. Walaupun dia dusta. Ya. Nah, oh ini istri saya. Ini anak saya. Misalkan. Ya, jangan pilih kasih. Tetap, kalau sebagai saksi statusnya, dia harus bersaksi dengan sejujurnya. Nah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti suhada'a lillah walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan sebagai para saksi karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kepada diri kalian atau orang tua kalian atau kerabat-kerabat kalian. Aywa in kanat ash-shahadatu ala walidayk wa qarabatik. Maknanya walaupun persaksian tersebut untuk memberatkan hukuman bagi kedua orang tuamu dan kerabat-kerabatmu. Nah, tetap adil. Walaupun tadi persaksiannya ini bisa memberatkan hukuman kepada orang tuanya atau kerabat-kerabatnya. Fala turaihim fiha. Janganlah engkau mempedulikan padanya. Nah, mempedulikan mereka. Oh, ini dikarenakan orang tua. Oh, ini dikarenakan kerabat. Sehingga engkau tidak adil dalam bersaksi. Nah. Fala turaihim fiha. Jangan pedulikan mereka dalam persaksian tersebut. Bal ishad bil haqqi wa in ada dararuha alaihim. Akan tetapi bersaksilah dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya, walaupun bisa merugikan mereka, walaupun bisa memudaratkan mereka. Ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi para penegak keadilan, bersaksi dengan adil, bersaksi dengan sebenar-benarnya, walaupun tadi kepada orang-orang terdekat. Walaupun ketika dia bersaksi dengan sebenar-benarnya, dengan sejujurnya, ini bisa merugikan orang-orang terdekatnya. Tapi ini lebih baik daripada dia bersaksi dengan membuat-buat persaksian. Dengan persaksian yang dusta. Walaupun tujuannya karena saya sayang kepada orang tua, sayang kepada anak, sayang kepada kerabat-kerabat terdekat. Nah, ini menyelisihi apa yang Allah perintahkan dalam ayat tadi. Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Dan juga bersaksi adil. Bersaksi dengan sebenar-benarnya. Walaupun kepada diri kalian, walaupun kepada orang tua kalian, walaupun kepada kerabat-kerabat kalian. Dikarenakan persaksian dusta itu, nah, walaupun tujuannya tadi untuk meringankan hukuman orang tua, untuk meringankan hukuman anaknya, walaupun tujuannya demikian, Tapi kalau dia bersaksi dusta, termasuk di antara dosa besar. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Rasulullah mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang sangat besar? Ya. Rasulullah menyebutkan, di antara dosa-dosa besar tersebut. Al-isra'ku billah wa'ukukul walidain. Ya. Berbuat syirik kepada Allah. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah menyebutkan di antaranya, wa'kulu zur, wa'shahadatu zur. Ya, ucapan dusta dan persaksian dusta. Ya. Nah, ya kalau bersaksi sejujurnya. Ya, dan sampai, oh ini teman saya. Ya, ini teman dekat saya. Sehingga bersaksi untuk membela temannya. Walaupun dia tahu temannya salah. Nah, ini bukanlah persaksiannya sebenar-benarnya. Ya, biasanya orang demikian kan. Nah. Kalau bersaksi untuk kerabat-kerabat, untuk teman-teman dekat, dia berusaha membela kerabatnya, membela temannya. Walaupun dia mengetahui kerabatnya dalam keadaan salah. Walaupun dia mengetahui temannya dalam keadaan salah. Ya, dibela-bela. Ya, saya teman dekat saya. Apapun yang terjadi, dia teman dekat saya. Ya, gak peduli salah, gak peduli benar. Ya, sifat fanatik. Nah, atau kepada gurunya, walaupun salah gurunya, dibela-bela. Nah, ya, sifat yang demikian bukanlah sifat yang baik, bahkan sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, Allah perintahkan supaya kita menjadi para penegak keadilan. Ya, walaupun tadi kepada orang tua saya, orang tua kita, kalau salah nyatakan salah. Ya. Kalau diminta jadi saksi dan bukan mengetahui orang tuanya salah, sampaikan persaksian dengan sebenar-benarnya. Begitupun kepada teman-teman tadi, teman-teman dekat, walaupun soulmate misalkan dekat sekali, ya, kalau temannya salah, ya, maka jangan dibela-bela. Nah, bersaksi bahwasanya temannya salah ketika diminta persaksian. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya dia sebutkan, kalau kepada musuh, ya, orang walaupun musuhnya dalam keadaan benar, berusaha untuk menyalah-nyalahkan. Nah, kalau sudah ada permusuhan tadi, walaupun musuhnya tahu dalam keadaan benar, musuh ini dalam keadaan benar, dalam kondisi ini dia dalam keadaan benar. Ya, tapi berusaha untuk menyalah-nyalahkannya. Berusaha untuk memberat-beratkan hukuman. Padahal dia mengetahui musuhnya dalam keadaan benar. Ini kebiasaannya demikian. Sehingga tadi saya sebutkan, persaksian musuh untuk memberatkan musuhnya tidak diterima. Ya. Dikarenakan biasanya tadi, berusaha untuk memberatkan hukuman musuhnya, walaupun tahu musuhnya dalam perkara ini, dalam kasus ini, dalam keadaan benar. Ya. Sekalau ingatkan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Ya, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Jadi walaupun kepada musuh, hendaklah kita berbuat adil. Kalau kita menjadi saksi, hendaklah bersaksi dengan sebenar-benarnya. Dengan sejujur-jujurnya. Ya. Nah, begitu juga walaupun kepada orang yang terdekat. Ya. Orang tua, anak, istri, teman-teman dekat, kerabat-kerabat. Ya. Walaupun persaksiannya ini bisa menyebabkan ya, kerugian bagi orang-orang terdekat tersebut, tetap bersaksilah dengan sejujurnya, dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan mendahulukan perasaan-perasaan. Atau jangan pilih kasih. Dikatakan ini orang-orang terdekat sehingga rela bersaksi dengan persaksian yang dusta. Ya, ingat, persaksian dusta itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya, apalagi persaksian yang dengan persaksian itu menyebabkan mengambil hak-hak orang lain dengan cara yang batil. Ini berbahaya. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Nahtabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Masih berkaitan dengan al-ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan persaksian. Tinggal satu lembar setengah lagi selesai dari kitab yang kita bahas ini. Ya, kitab Fiqhul Muyassar. Insyaallah mungkin nanti kita ganti kitabnya atau kalau selesai kitab ini mungkin kita bahas kitab Bulughul Maram insyaallah. Nah, ya. Sebenarnya kita mau dua kitab sih. Dulu kita pernah bahas Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Alhamdulillah sudah selesai. Pembahasan tentang tauhid. Nah, ya. Biasanya lanjutan daripada kitab itu ya mungkin kitab Fathul Majid atau yang lainnya. Nah, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.